Kisah sedih sinyak putih gle mepisah ngan ma anak mantang cun dengut lam doda tingah geman kan jauh pulang sajan ia benar ia mata ile sabe terbayang anak gesayang gadah di mata sabah ura di watea benga anu di rumah lam ayan doda hana tejala tan sya'alam hati telah gempa meayan donya jita kaya ba melempah raya ngan ane jiba hana meha sang dehlam lumpa jiwanya intan bak maji pesan dua kerak haba bak lepa mawe atuh balanya Tuhan sidra nelake doa Bandung atanya Tuhan tekedi tanya ge sajan ngan Nabi bang u.